Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 110 dari surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nazarahum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya Al-Qur'an pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimangan dalam kesesatannya yang sangat. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini terkait erat dengan ayat 109 ketika kaum kafir, kaum musyrik meminta untuk diturunkan mukjizat, dan ketika mukjizat itu datang mereka juga tidak beriman. Maka Allah berkata di sini, ketika Anda sudah tidak ingin beriman, kami pun memalingkan hati dan penglihatan penglihatan kamu sekalian sebagaimana kamu telah berpaling pada iman yang pertama kali. Artinya apa? Allah tidak bisa dipersalahkan dalam masalah hidayah dan keimanan. Ketika Anda memilih jalur iman, Allah kukuhkan, Allah kokohkan, Allah kekalkan iman di dalam diri kita. Tetapi ketika kita memilih kekufuran dan kemusyrikan, Allah juga kekalkan kemusyrikan dan kekufuran di dalam hati dan penglihatan kita. Untuk itu, di sini terlihat jelas bagaimana ikhtiar yang dimiliki oleh manusia dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq, Ustadz Ardiansah, dan Ustadz Safiar. Kita minta kontribusinya untuk memahami lebih jauh ayat 110 dari surat Al-An'am ini. Ustadz Ardiansah, kenapa Allah mengkisahkan di dalam ayat 110 ini dengan dua panca indera saja, af'idah dan absor? Panca inderanya absor dan af'idah adalah akhir perkataan. Padahal panca indera itu ada lima. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada rasa, dan ada juga melihat, mendengar, merasa, kemudian meraba dan sebagainya ya. Tapi kenapa kok di sini cuma dua saja? Iya, kalau kita melihat sebenarnya ini ketika kita bahas pada ayat-ayat yang lalu, ini berkaitan dengan masalah keimanan. Maka di sini adalah berkaitan dengan afidah, hati. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan absar, maka ini juga tidak terlepas daripada permasalahan kita yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu mengenai ayatullah al-kauniyah, tentunya. Ayat-ayat Allah yang dapat dilihat di alam semesta ini. Tentunya sebagaimana yang selalu kita tegaskan di dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sa'rawi ini, ada munasabah yang begitu erat antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Jadi disebutkannya dengan absar di sini bahwa manusia itu memiliki penglihatan. Dan diharapkan sekali dengan penglihatannya itu dia mampu menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan itu pula dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ainul yakin tapi haqqul yakin. Haqqul yakin dengan afidah. Ya, menarik Ustaz Fajrul terkait dengan bahasa ini, Ustaz Fajrul. Wa nuqallibu afidatahu. Dibalikkan afidah. Kenapa kok disebut afidah bukan dengan qalbun? Qulub. Karena disebut nuqallibu qulubahum, kan bisa juga qulubahum, hati mereka. Tetapi kenapa Allah memilih dengan kata-kata afidah yang mufradnya adalah fuad? Memang kalau kajian bahasa, ketika Allah menyebutkan fuad atau afidatahum, itu kadang-kadang fuad atau dalam kata bentuk mufrad, tapi diperlukan juga secara keseluruhan. Atau afidatahum, kadang-kadang memang betul itulah artinya. Jamak artinya untuk menyeluruh, bahwasanya Allah jadikan semua manusia itu dengan hatinya itu sengaja Allah balikkan. Kenapa enggak kulub gitu, Ustaz? kenapa tidak kulub gitu kan? Karena yang diperlukan di sini adalah afidah. Afidah di sini yang diperlukan afidah di sini adalah hati mereka gitu. Wa nuqul al kulub itu asal kata dari qallabasa. Nah, jadi sudah disebutkan Allah tadi wa nuqallibu. Iya. Maka ada kata pepatah la yusalli ala yuqallibul qulub illa litaqallubatihi. Iya. Tidak dinamakan hati karena itu karena saling apa la taqallubati selalu berpaling. Berubah, berbalik. Iya. Jadi gitu. Kalau saya lebih jelaskan lagi seperti kata Ustaz Fajrul tadi, kenapa kok tidak disebutkan nuqallibul qulubahum? Iya. Karena ketika dia masih statusnya qulub, dia itu masih berbolak-balik. Tetapi ketika sudah disebut Fuad, sudah mendarah daging dan sudah permanen, dibolak-balik itu bongkar pasangnya capek. Oh, begitu. Nah, jadi ketika itu masih kulub, dibolak-balik masih tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia masih prepare, masih bersedia untuk dibolak-balik. Tetapi ketika dia sudah permanen dibolak-balik, itu merupakan suatu penyiksaan. Jadi wa nuqallibu afidatahum itu merupakan suatu kekokohan keyakinan mereka yang salah yang ini dibongkar. Itulah mungkin makna dari wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Tapi ya, mungkin dalam pengertian lain juga Ustaz, ketika Allah berfirman wa nuqallibu afidatahum, itu memang sengaja Allah berikan tentang cobaan baik dan buruk dalam kehidupan ini, apakah mereka itu masih memalingkan hati mereka gitu. Nah, inilah yang perlu kita ambil dari pengertian dari wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Ketika orang itu dapat memanfaatkan hatinya itu tetap beriman kepada Allah, wa absarahum, dan penglihatannya dapat menyatukan dengan hatinya, inilah keimanan yang sesungguhnya sebetulnya. Tapi apabila mereka itu selalu berpaling, inilah yang menyebabkan dibahasakan dalam Al-Qur'an kama lam yu'minu bih, seakan-akan mereka itu tidak melihat, padahal mata kita melihat tentang kebesaran Allah. Tidak mau beriman. Air turun tidak pernah henti-hentinya. Kan begitu. Karena melihat satu penelitian bahwasanya air itu dibuat, air hujan itu dibuat beberapa miliar itu hanya membutuhkan satu timba air saja. Ini Allah mendatangkan dari langit yang tidak ada batasnya sekali air itu. Itulah kalau seandainya kita memikirkan seperti itu, tentu hati kita itu tidak akan pernah berubah dalam beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik ini Ustaz Safiar, kata-kata wanazaruhum. Ada terkait dengan wanazaruhum dan kami biarkan. Ada terkait dengan wa aqsamu billah dan kami bersumpah. Apakah di sini bisa diambil dari kata-kata nazar, atau mungkin nazaruhum ini bukan nazar yang dimaksud? Kalau dalam ayat ini dengan makna nazar, kami biarkan mereka bergemilang dalam kesesatan yang nyata. Iya. Kan begitu. Di kenapa enggak watarokuhum gitu kan? Meninggalkan, iya, kami tinggalkan. Ya. Kenapa kok Allah pakai kata-kata nazaruhum bukan tarokuhum? Karena sudah melampaui batas sekali gitu ya. Perbuatan mereka itu melampaui batas, sehingga apa, untuk menerima keimanan lagi, untuk membolak-balikkan hati mereka ini susah. Jadi kok udah orang keras kepala, orang yang hatinya tahu itu yang benar, kemudian disuruh untuk berbuat baik tapi nggak bisa lagi, inilah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan kata nazaruhum, atau boleh jadi begini Ustaz Fajrul dan Ustaz Safir, Ustaz Ardiansa. Nazaruhum ini nazar. Nazar itu kan berjanji. Berjanji itu masih belum dilaksanakan. Sama seperti nuqallib, masih akan kami bolak-balik. Artinya itu belum terlaksana. Artinya apa? Allah masih memberi peluang bagi orang kafir dan orang musyrik untuk tetap beriman walaupun itu di detik-detik nyawanya yang terakhir. Nah, karena apa? Dan itu terbukti orang-orang kafir yang memang kalau terlihat ini sangat tidak hormat kepada Nabi ini akhirnya pun beriman. Beriman kepada Nabi. Kita melihat bagaimana sosok Hindun bukan saja tidak hormat kepada Nabi, Hamzah. Hati Hamzah paman Nabi pun dimakannya walaupun akhirnya harus terbuang gitu. Tetapi pada waktu Fathu Mekah, dia menyatakan Islam, dan Nabi tetap menyatakan dia sebagai sahabat, dan suaminya Abu Sofyan sebagai panglima perang yang bagaimana dia memerangi Nabi Muhammad pada waktu perang Badar dan perang Uhud, dari pihak kaum kafir Quraisy dia sebagai pemimpinnya. Begitu dia masuk Islam pada waktu Fathu Mekah, dia pun tetap dianggap sebagai panglima perang ketika dia berjasa pada waktu zaman Islam. Jadi masih nazar, kami nazar akan memberikan nazar peluang, gitu. Jadi kalau kita artikan di sini, kalaupun Allah belum membolak-balikkan dalam artian itu apa? Statement Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peluang, ya kan? Jangan kita artikan literally bahwasannya Allah itu cuma menjanji saja. Hal ini sudah pernah terjadi. Terbalik kepada kaum muslimin, umat Islam yang belum mau untuk melakukan apa? Beriman atau mengimani Allah Subhanahu wa taala, di sini harus kita meyakini bahwasannya masih banyak peluang lagi. Kalau kembali kepada peluang, Ustaz Ardiansah. Kalau begitu, sekarang ini kita foya-foya, leha-leha saja, toh nanti Allah masih memberi peluang di akhir hayat kita. Bagaimana melihat orang yang seperti ini, keyakinannya atau prinsip hidupnya? Iya, yang menjadi permasalahan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu atau kesempatan itu. Dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya misalnya. Atau Allah Subhanahu wa taala menutup kesempatan bagi dia dengan ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menutup. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama al-ajilla dahulu, di antaranya adalah Imam Syafi'i, yang paling ditakuti dari orang yang bermaksiat itu bukan adalah istimraruhu fil ma'siyah, tetapi yang paling ditakuti adalah orang yang melakukan maksiat dan dia merasa benar dengan maksiatnya itu. Kalau orang yang berbuat maksiat dan dia larut dalam kemaksiatannya itu tanpa mengetahui tentang status kemaksiatan itu benar atau salah, maka itu masih diharapkan yurja minhu taubah. Tapi kalau ada orang yang melakukan suatu kesalahan, suatu maksiat, suatu dosa, dan dia merasa dosa itu adalah suatu kebaikan, maka inilah yang paling ditakutkan. Contoh, orang yang berzina misalnya, dia menganggap saya menjual diri saya seperti ini adalah kebutuhan. Nah, ini yang paling ditakutkan, karena dia menganggap bahwa itu adalah jalan yang benar untuk jalan yang halal untuk mendapatkan uang. Demikian juga orang yang melakukan korupsi. Ah, saya korupsi ini kan untuk naik haji misalnya, untuk memenuhi keluarga saya. Maka ini agar adalah bisa bayar zakat misalnya. Maka ini yang paling ditakutkan. Maka daripada itu, kalau kita lihat juga di akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah fi'il ma fi'il mudhari ya'mahun, terus menerus dalam dalam dosa dan kesesatan itu. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Safir dan Ustaz Zainal tadi, bahwa fi'il mudhari ini adalah lil istiqbal wal istimrar. Artinya apa? Marilah orang-orang yang sedang larut dalam maksiat, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin menutup kesempatan bagi Anda untuk bertobat. Sebelum kemungkinan itu diturunkan oleh Allah, maka perbaikilah diri Anda segera, karena Anda sebenarnya sedang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan untuk Anda untuk memperbaiki diri. Ya, benar sekali kata Ustaz Ardiansah. Jadi memang setiap perbuatan jahat itu pintu taubat masih terbuka. Tetapi jangan pernah berpikir untuk berbuat jahat. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir. Berbuat baiklah. Karena apa? Karena itu lebih baik bagi kita. Ngapainlah kita ngambil jalan-jalan susah hanya untuk mengambil pintu taubat Allah? Toh kalau misalnya kita bisa berbuat baik dan kita mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, tentu itu lebih baik bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia tentunya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari kajian kita ayat 110 surat Al-An'am yang ayat ke-8 ini, dapat kita simpulkan beberapa poin. Pertama, Allah masih tetap membuka pintu taubat sejahat apapun kelakuan yang pernah kita lakukan. Dan jangan pernah menunda-nunda taubat. Mulailah dari saat ini. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa kejahatan yang kita lakukan ini kecil. Karena apa? La shoghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar. Tidak ada yang kecil kalau misalnya dilakukan terus-menerus sehingga pasir pun itu kecil, tetapi kalau dikumpulkan banyak bisa juga menjadi gunung pasir. Wala kabirata mal istighfar. Tidak ada istilah dosa besar kalau kita memohon ampun kepada Allah an-nadam dengan penuh rasa penyesalan dan tidak akan mengulanginya di hari yang akan datang. Karena apa? Karena ketika Allah telah membalikkan hati dan penglihatan kita dan membiarkan kita dalam berkelimpangan dalam kesesatan yang sangat amat sangat, maka itu merupakan kerugian yang paling besar dalam hidup ini. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Ardiansa, Ustadz Safiar dan Ustadz Fajrul Haq mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah ya Ustaz.